Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Thumma amma ba'd. Qala al-imam Ahmad ibnu Ali ibni Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Syahir wal-Azim Bulughul Maram Kitabus Salah Babul Libas Qala rahimahullah An Abi Amir Al-Ash'ari Qala Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون حراء والحرير رواه أبو داود وأسره في البخاري dari Abi Amir Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu beliau dengan Abu Musa al-Ash'ari dari negeri Yaman atau Ash'ari adalah kabilah dari negeri Yaman. Tentunya mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Amir al-Ash'ari bahwa beliau berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda nantinya sungguh-sungguh ada dari umatku dari kaum yang mereka menghalalkan zina dan menghalalkan kain sutra. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud. Namun asal hadis ini ada dalam Sahih Bukhari atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Sebagaimana pembahasan kita adalah pembahasan libas, yaitu pakaian, maka hadis ini adalah hadis yang pertama dalam bab ini yang tentunya memberi keterangan kepada kita tentang pakaian dari pakaian yang tidak diperbolehkan untuk dipakai. Atau pakaian yang diharamkan untuk memakainya. Sebagaimana telah kita singgung, bahwa dalam masalah pakaian ini, Di sana ada yang diharamkan secara umum, seperti pakaian-pakaian yang bercorak, bergambar makhluk bernyawa. Ataupun pakaian yang jelas-jelas itu adalah pakaian yang dicuri atau pakaian curian. Maka tentunya ini haram terhadap laki-laki umat ini dan perempuan umat ini. Di sana ada yang diharamkan secara khusus dari pakaian tersebut. Yaitu pakaian sutrah atau kain sutrah. Di mana kain sutra ini diharamkan secara khusus kepada laki-laki umat ini. Di sana ada yang diharamkan dalam satu waktu. Yaitu pakaian yang dijahit atau yang berbentuk dari pakaian ihram yang dipakai oleh laki-laki yang berihram, ini dilarang. Adapun yang tidak ada datang pengharamannya secara umum, pengharamannya secara khusus, pengharamannya dalam satu waktu atau diikat dengan satu ikatan waktu, maka pakaian dengan hukum asalnya mubah. Wallahu a'lam bisawab. Adapun di sini amat jelas bagi kita bahwa pakaian di sini diharamkan secara khusus kepada laki-laki umat ini, yaitu pakaian yang terbuat dari kain sutra atau dari benang sutra. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sementara benang sutra itu sendiri didapatkan dari ulat sutra yang dia membuat benang tersebut menjadi satu kepompong yang menutupi dirinya yang kemudian dia mati. Dalam kepompong tersebut, kepompong yang merupakan lilitan dari ulat sutra ini, yang dihasilkan dengannya benang sutra, inilah yang diinginkan dari kain sutra, bahannya. Adapun yang dibuat oleh pabrik sebagai produksi pabrik bukan alami dari ulat sutra, atau apa yang di ciptakan dari benang yang seperti sutra, tapi dia bukan dari ulat sutra, maka tentunya pengharamannya tidaklah didapatkan keterangannya. Hanya saja menghindarinya karena adanya penyerupaan dengan benang sutra tersebut, kemudian dibuat menjadi kain ataupun pakaian, dikhawatirkan nantinya adanya kecondongan seperti memakai kain sutra itu. Yang disebutkan bahwa memakai dari sutra ini, di antara hikmah dilarangnya laki-laki memakai karena menyebabkan terjadinya perubahan tabiat condong kepada tabiat wanita, atau dia ke arah sifat wanita. Wallahul musta'an. Sehingga kalaupun tidak ada pengharamannya, dilarang. Atau kalaupun tidak ada pengharamannya, dihindari. Berbeda dengan kain sutra yang telah ada penglarangannya di sini, peringatannya di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian yang berikutnya, diinginkan umat beliau adalah laki-laki umat ini. Adapun perempuan umat ini, dengan sutra itu sendiri diperbolehkan. Jadi umat di sini laki-laki umat ini. Adapun ketika diinginkan dengan zina al-hira, maka laki-laki dan perempuan umat ini umum. Tentunya menghalalkan, yaitu membolehkan. Menghalalkan di sini artinya membolehkan, menganggap bahwa itu boleh. Karena itu, dengan bentuk peringatan tersebut, tidak diperkenankan, diharamkan bagi umat ini membolehkan zina, dan bagi laki-laki umat ini membolehkan sutra. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian ketika diharamkannya satu masalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya akan didapati di sana pembolehan yang lainnya yang demikian banyak. Karena itu bab berkaitan dengan apa yang diperbolehkan itu lebih luas daripada sekedar apa yang diharamkan. Karena apa yang diharamkan itu sedikit terbatas, sementara apa yang dibolehkan itu luas. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bahwa apa yang diperkenankan dari kain sutra dalam riwayat-riwayat yang akan datang terhadap laki-laki umat ini, karena adanya rukhsah, bukan semata-mata memperkenankannya secara umum. Karena itu, sutra diperkenankan karena adanya keringanan dan alasan yang syar'i yang dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika tidak ada, maka dia dengan hukum keharamannya, wallahu taala a'lam bissawab. Sehingga pakaian secara umum hukum asalnya boleh, kecuali yang datang pengharamannya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah diterangkan dari apa yang diharamkan secara umum, apa yang diharamkan secara khusus, apa yang diikat dengan satu ikatan. Adapun yang tidak datang pengharamannya, pelarangannya, maka secara umum pakaian itu diperbolehkan. Tentunya pembahasan secara umum kita akan masuk nantinya, apa dilarangnya secara umum kita akan masuk nantinya terhadap nas yang memperingatkan. Misalnya tadi pakaian yang bergambar makhluk bernyawa, di sana karena ada larangan makhluk bernyawa, gambar atau surah makhluk bernyawa. Demikian pakaian curian, karena pakaian itu adalah pakaian yang dicuri dari pemiliknya. Demikian yang lainnya. Ataupun ditinjau dari penggunaannya. Pakaian laki-laki digunakan oleh para wanita, ini haram karena tasyabbuh. Demikian pakaian perempuan dipakai oleh laki-laki, ini juga haram. Karena itu telah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya, hendaknya seorang yang memakai pakaian membekali dirinya dengan ketakwaan. Karena dengan takwa dia bisa membedakan, memilah dan memilih mana yang mesti dia pakai untuk menutup dirinya, auratnya, dan berindah-indah di hadapan manusia, dan mana yang seharusnya dia tidak pakai. Ini semua dengan ketakwaan. Maka apabila dikatakan seorang yang tidak bertakwa, dia tidak akan benar di dalam berpakaian benar adanya. Disinggung dalam sebuah syair, idzal mar'u lam yalbath thiyaban min at-tukha taqallab uryanan wa in kana kasiya. Apabila seorang tidak memakai pakaian dari pakaian ketakwaan, maka akan berubah atau berbalik, dia menjadi telanjang walaupun mungkin dia berpakaian. Dia bisa saja dikatakan telanjang walaupun dia berpakaian, karena tidak adanya ketakwaan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Naam. Jadi, di sini beliau membuka kitab ini, membuka bab ini dengan hadis ini, hadis dari pakaian yang diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian telah kita katakan tadi, ada di sana pakaian yang dia buatan pabrik, tapi seperti kain sutra yang hampir mirip dengan kain sutra. Maka kain sutra yang seperti ini tentunya, kain yang seperti ini tentunya tidaklah diharamkan, tidak seperti kain sutra, tetapi dibenci memakainya bagi laki-laki umat ini, sebagaimana telah disebutkan bahwa sutra diperkenankan bagi wanita umat ini karena sesuai dengan tabiatnya, lembut. Dikhawatirkan kalau laki-laki memakainya, yaitu mereka akan mengikuti tabiat dan mengikuti sifat wanita tersebut. Sementara laki-laki dibutuhkan sifat yang kokoh dan tegar, tidak gemulai sebagaimana wanita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dibutuhkan pada laki-laki sifat jantan. Karena itu apabila dia memakai pakaian yang seperti ini, dikhawatirkan akan adanya pengikutan sifat. Karena itu dibenci. Lebih baik ditinggalkan. Walaupun hukumnya tidaklah haram karena dia bukan dari kain sutra. Hanya sekedar semata-mata apa yang dibuat oleh pabrik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, atau kita sebelum pindah ke hadis berikutnya, kita menyinggung sedikit apa yang dikatakan membolehkan zina. Tentunya hadis ini membimbing kita semua tentang apa yang datang dari nubuah beliau, di mana beliau menerangkan apa yang akan terjadi pada umat beliau nantinya. Ini merupakan dari tanda-tanda kenabian beliau. Dan dengan apa yang beliau peringatkan, tentunya benar terjadi. Kita bisa menyaksikannya, di mana sebagian umat atau mereka yang mengatakan umat beliau menganggap zina suatu yang boleh, baik bahkan di sisi mereka, bahkan dengan bahasa sekarang suatu yang lumrah, bahkan dikatakan kalau tidak melakukannya ketinggalan zaman, wal iyadzubillah. Hal ini adalah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastahilluna al-hira. Nasallallah salamata wal afiyah. Tentunya kalau di sini datangnya larangan, maka pada riwayat-riwayat dan nas yang lain adanya ancaman dan adanya iqab yang akan mereka dapatkan kalau mereka melakukan perbuatan tersebut. Karena itu, zina haram sampai nanti hari kiamat. Haram yang namanya zina bagi umat ini, laki-laki dan perempuannya. Tentunya zina di sini yang diinginkan dengannya hubungan di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan, hubungan intim. Tetapi apa-apa saja yang membawa kepada perzinahan juga dilarang, diharamkan. La taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinahan. Wahai orang-orang beriman. Mendekati perzinahan, yaitu dengan melakukan apa-apa yang mengantarkan kepada perzinahan. Dari penglihatan, dari syahwat kalbu, dan demikian dari tangan, dan apa saja yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Zinanya mata dengan melihat, zinanya tangan dengan meraba, atau memegang, zinanya kalbu dengan membenarkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan tentunya ini kepada seluruh anggota badan yang diinginkan dengannya untuk melakukan perbuatan zina, maka janganlah kita melakukannya. Karena namanya perbuatan zina, itu fahisyah, perbuatan yang nista, yang tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, diharamkan. Tetapi banyaknya manusia menganggap perkara ini perkara yang biasa, lumrah. Di antara penyebabnya pula adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Karena itu, jauh-jauh hari diingatkan oleh Rasulullah. Dan syariat Islam ini membimbing kita untuk tidak melakukan yang namanya perzinahan dengan segala macam bentuknya. Kemudian pula, melarang kita semua untuk mendatangi wasilah untuk menuju kepada perzinahan. agar kita terjaga. Karena dengan zina akan rusaknya keturunan. Dengan zina akan bersebarnya penyakit dan wabah. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dan memberikan taufik kepada kita semuanya. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini, memulai dari hadis yang pertama. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.